Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kalamullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kullal muhdathatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa ahibbai fillah rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting, tema tentang bahaya radikalisme dan liberalisme terhadap Islam, terhadap umat, terhadap bangsa dan negara. Ikhwan fiddin rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bersama bahwa radikalisme dan liberalisme adalah dua faham yang sebenarnya bertolak belakang, tetapi keduanya sama-sama sangat membahayakan. Apalagi jika kedua paham tersebut diklaim atau diatasnamakan ajaran Islam. Tidak ada pilihan bagi kita dalam dua paham tersebut. Artinya jangan sampai kita memilih salah satunya. Tidak boleh kita memilih paham radikalisme. Tidak boleh juga kita mengambil paham liberalisme. Kemudian jangan sampai ketika kita mengupayakan untuk menanggulangi paham radikalisme, kita menempuh cara-cara liberalisme. Demikian juga sebaliknya. Kita tidak boleh ketika ingin menanggulangi umat dari bahaya paham liberalisme, kemudian kita menggunakan cara-cara liberalisme. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Islam tidak mengenal faham radikalisme. Karena faham tersebut di dalam Islam masuk dalam kategori faham ghulu, ekstrim, berlebihan. Sedangkan Islam adalah din, adalah agama yang memerangi sikap ghulu, sikap ekstrim. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan sekali-kali kalian ekstrim, kalian berlebihan dalam agama kalian. Nabi alaihi salatu wassalam melalui sabdanya, beliau juga mengingatkan kepada kita semua dari bahaya sikap ghulu, sikap ekstrim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati, jauhi oleh kalian sikap ekstrim, sikap ghulu dalam beragama. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, halakal mutanatti'un. Sungguh binasa orang-orang yang melampaui batasan. Sungguh binasa orang-orang yang bersikap ekstrim. Sungguh binasa orang-orang yang melampaui batasan dan bersikap ekstrim di dalam agama. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mengajarkan kemudahan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam tidak mengenal tindakan-tindakan radikal. Islam tidak mengenal tindakan-tindakan kekerasan. Karena itu sekali lagi ikhwanu fiddin rahimakumullah, radikalisme bukanlah bagian dari ajaran Islam. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya tindakan-tindakan radikal, baik mengatasnamakan Islam ataupun tidak. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah qillatul fiqhi fiddin, kurangnya pemahaman dalam agama. Kurangnya pemahaman dalam agama, sedikitnya bekal ilmu agama. Atau berbekal ilmu agama, tetapi dari sumber yang salah. Belajar ilmu agama, berbekal ilmu agama, tetapi dari sumber yang salah. Ini juga bisa mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan radikal. Karena biasanya tidaklah muncul tindakan radikal, melainkan ada unsur memaksakan diri dalam menebar sebuah pemahaman. Sedikitnya ilmu bisa menjadi malapetaka. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-jahlu aslun kulli syar. Kebodohan itu adalah pangkal dari semua kejelekan dan keburukan yang terjadi. Tidaklah terjadi sebuah keburukan, tidaklah terjadi tindakan-tindakan radikal, melainkan disebabkan karena jahal, karena kebodohan, karena sedikitnya ilmu. Jadi penyebab yang pertama, ikhwan fiddin rahimakumullah, adalah qillatul fiqhi fiddin. Sedikitnya bekal ilmu agama atau belajar ilmu agama, tetapi dari sumber yang salah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ada hal yang penting. Ada hal yang penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai munculnya tindakan-tindakan radikal atas nama agama, atas nama Islam, membuat kita kaum muslimin menjadi fobi terhadap Islam itu sendiri. Jangan sampai munculnya tindakan-tindakan radikal membuat kita kaum muslimin jadi malas belajar agama. Ketahuilah bahwa tindakan-tindakan tersebut meskipun mengatasnamakan agama, sesungguhnya bertolak belakang dengan agama. Tidak berasal dari agama. Maka dengan adanya isu-isu radikalisme, atau tindakan-tindakan radikal hendaknya membuat kita semakin terpacu, semakin termotivasi untuk memahami agama dengan baik. Sebab yang kedua adalah zuhurul ahwa. Nampaknya atau bertebarannya hawa nafsu. Ini yang bisa menyeret seseorang ke dalam tindakan radikal. Karena orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu, maka dia akan melakukan segala hal yang menurut hawa nafsunya benar. Walaupun harus mengakibatkan banyak orang yang korban karena ulahnya. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu adalah hal yang membahayakan. Dalam memahami Islam, kita tidak boleh memasukkan hawa nafsu. Apalagi kalau menyetir ajaran Islam dengan hawa nafsu. Mencocok-cocokkan ayat dengan hawa nafsu. Karena dendam, karena benci terhadap suatu kaum, maka akhirnya semua ayat dipakai untuk melegalkan dendamnya dan kebenciannya terhadap kaum tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebab berikutnya adalah al-ibti'adu 'anil ulama, jauh dari bimbingan para ulama. Jauh dari bimbingan para ulama dan tidak menimba ilmu dari mereka. Kata Imam Ibnu Mubarak dan selainnya dari kalangan para salaf, la yazalun nas bi khairin ma adhamu sultan wal umara. Atau kama qala rahimahullah. Manusia akan tetap baik keadaannya selama mereka menghormati umara dan menghormati ulamanya. Ketika mereka meninggalkan para ulama, tidak menghormati umara, maka yang terjadi adalah kerusakan, yang terjadi adalah kebinasaan. Tindakan-tindakan radikal, salah satu sebabnya adalah karena adanya kebencian kepada para umara dan tidak mengikuti bimbingan para ulama rahimahumullah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, sebab yang keempat adalah hadatsatul sin wa qillatut tajarub. Semangat yang berkobar, usia muda dan sedikit pengalaman. Semangatnya melebihi usianya. Semangatnya melebihi pengalamannya. Bahkan semangatnya mengalahkan pengetahuannya terhadap agama. Islam ini tidak cukup dengan hanya modal semangat. Memahami dan mengamalkan ajaran Islam itu tidak cukup dengan hanya modal semangat. Kita bisa saksikan dalam faktanya, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, entah itu peledakan, penembakan, pengerusakan fasilitas-fasilitas umum yang mengatasnamakan Islam, rata-rata usia mereka muda. Dan memang orang-orang muda itu sangat mudah disulut emosinya. Sedikit pemahaman terhadap ilmu agama, kurang pengalaman, ini yang kemudian menyeret mereka untuk berani dan rela melakukan tindakan radikal. Sebab yang kelima adalah syuyu'ul munkarat wal fasad. Tersebarnya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kerusakan-kerusakan. sebuah nasihat untuk para umara, untuk pemerintah kita, agar senantiasa berupaya mempersempit ruang gerak terjadinya kemungkaran dan kerusakan. Karena sesungguhnya kemungkaran yang bertebaran, kerusakan yang nampak di mana-mana, ini mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan keras, apalagi menimpa orang-orang yang sedikit kesabarannya dan sangat besar kecemburuannya terhadap Islam. Oleh karena itu, maka sebagai nasihat kepada waliul amr, kepada pemerintah, hendaknya benar-benar menanggulangi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang haram yang ada di negeri ini. Tidaklah sebuah kemungkaran dan kerusakan dilakukan, melainkan akan membuahkan kerusakan yang jauh lebih besar. Karena itu, jangan biarkan kondisi yang seperti ini. Jangan biarkan kondisi yang seperti ini. Demikian juga kepada para ulama, kepada para asatidah, nasihat agar senantiasa mereka benar-benar membimbing umat, membimbing masyarakat untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar dan perbuatan-perbuatan yang haram lainnya. Selanjutnya, sebab yang keenam adalah qillatus sabr. Qillatus sabr wa dha'ful hikmah fid da'wah. Sedikitnya kesabaran dan sikap bijak dalam dakwah. Itu diantaranya, ikhwan fillah rahimakumullah, sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya tindakan-tindakan radikal dan munculnya sebuah pemahaman yang disebut dengan faham radikalisme. Ikhwan fillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam tidak mengenal faham liberalisme. Islam tidak mengenal faham liberalisme. Kalau dalam Islam, faham yang seperti ini adalah sebuah faham yang cenderung mengenteng-ngentengkan dan menganggap rendah syariat Islam. Kalau radikalisme itu terlalu berlebihan dan bersikap ekstrim, maka liberalisme adalah sikap yang mengenteng-ngentengkan, bahkan merendahkan syariat, bahkan sampai pada tingkat menghina syariat Allah Azza wa Jalla. Karena bagi orang-orang yang memiliki paham liberalisme, segala sesuatu itu kembali kepada hukum manusia, dan sedikit sekali mereka membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِئْهَا. Islam ini adalah agama syariat. Islam ini tidak bisa lepas dari syariat. Umat Islam itu berpijak di atas suatu syariat. Umat Islam tidak bisa lepas dari syariat. Sedangkan syariat itu isinya adalah perintah yang harus dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Sementara faham liberalisme adalah sebuah faham yang menganggap bahwa kalau seandainya agama ini hanya berisi perintah dan larangan, maka kehidupan manusia akan menjadi mundur. Dan ini dinyatakan oleh salah satu tokoh pentolan mereka, Ulil Absar Abdullah. Nah, sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِئْهَا. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat. فَاتَّبِئْهَا, ikuti syariat itu. Berpijaklah di atas syariat, amalkan syariat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan dalam Al-Quran kepada kita agar kita menghadapkan diri kita kepada Islam secara total, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha. Hadapkanlah dirimu kepada Islam secara sempurna, secara menyeluruh, totalitas, loyalitas hanya untuk Islam. Hadapkan dirimu kepada Islam, din yang lurus, yang merupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan manusia berada di atas fitrah tersebut. Faham liberalisme adalah faham yang ingin melepaskan syariat dari ajaran Islam. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya bagi umat, berbahaya bagi bangsa, dan juga bagi negara. Ikhwan fillah rahimakumullah. Islam adalah agama yang wasatan. Islam adalah agama yang pertengahan. Islam menolak tindakan-tindakan radikal. Islam juga menolak pemikiran-pemikiran liberal. Islam adalah wasatan. Din yang wasat, din yang pertengahan. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian ummatan wasata, sebagai umat yang wasat, sebagai umat yang pertengahan, tidak ekstrim, tidak mengenteng-entengkan syariat, tidak menerima paham radikalisme, tidak juga jatuh ke dalam paham liberalisme, mengutuk segala tindakan-tindakan kekerasan yang di luar batas syariat, serta menjauhi segala pemikiran yang justru memerangi syariat Allah Azza wa Jal. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya radikalisme dan liberalisme adalah dua faham yang menjauhkan kita dari rasa aman, tentram, dan nyaman dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan juga bernegara. Islam sangat memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman penganutnya, kaum muslimin, bahkan manusia secara umum. Karena keamanan adalah perkara yang sangat penting. Kenyamanan, ketentraman adalah perkara yang sangat dibutuhkan dalam sebuah komunitas manusia. Lebih-lebih bagi kaum muslimin. Karena dengan adanya keamanan, dengan adanya ketentraman, dengan adanya kenyamanan, maka akan tercapailah segala kemaslahatan, kemaslahatan fid din wa maslahah fil akhir, fid dunia, kemaslahatan agama dan juga kemaslahatan dunia. Kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara akan berjalan dengan baik ketika adanya keamanan. Tentu ini berbeda ketika keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan itu tidak ada. Maka yang terjadi adalah kekacauan, kepanikan, ketakutan, kehormatan dilanggar, bahkan sampai pada tingkatan pertumpahan darah. Seseorang akan senantiasa ketakutan meskipun berada di tengah-tengah keluarganya. Seseorang akan merasa ketakutan berada di jalan-jalan, ketakutan di pasar-pasar, ketakutan di toko-toko. Bahkan bisa jadi seseorang merasa takut dan tidak aman ketika masuk rumah Allah Azza wa Jal. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, keamanan adalah nikmah azimah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mendahulukan permohonan jaminan keamanan kepada Allah Azza wa Jal untuk penduduk Makkah sebelum beliau memohon agar penduduk Makkah diberikan rezeki. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyatakan, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuk ahlaha minas samarat. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan anugerahkan kepada penduduknya rezeki berupa buah-buahan, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penting untuk kita pahamkan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, bahwasannya tidak ada satu ajaran pun, tidak ada satu agama pun yang menjamin keamanan secara sempurna dalam beragama, dalam berbangsa dan bernegara, kecuali dinul Islam. Kecuali dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din Islam adalah din yang diakui oleh Allah Azza wa Jal. Hanya Islam saja din yang memberikan jaminan secara sempurna berupa keamanan terhadap seluruh manusia. Tidak hanya khusus bagi kaum muslimin, hatta orang-orang kafir sekalipun akan merasakan jaminan keamanan yang diberikan oleh Islam. Ini secara tegas tentunya sebagai bantahan kepada orang-orang yang berpemikiran liberal, di mana mereka mengatakan bahwa umat Islam tidak boleh mengklaim Islam sebagai satu-satunya ajaran, satu-satunya agama yang paling benar. Na'udzubillah. Bertolak belakang dengan firman Allah Azza wa Jalla, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbal minhu fil akhirati wa huwa minal khasirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi, barang siapa yang menghendaki, ghairal Islami dina, agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orangnya di akhirat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat. Kemudian kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Islam memberikan jaminan keselamatan terhadap jiwa. Islam memberikan jaminan keselamatan terhadap jiwa, dan ini tentu berbeda dengan faham radikalisme. Karena faham radikalisme adalah sebuah faham yang akan melahirkan tindakan-tindakan radikal. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam adalah sebuah faham, sebuah din, sebuah ajaran yang justru menebar keamanan dan jaminan keselamatan manusia. Islam menjamin keselamatan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa manusia berarti membunuh seluruh jiwa manusia. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fakaannama ahya an-nasa jami'an. Dan demikianlah kata Allah, kami telah menetapkan kepada Bani Israel annahu, bahwasannya man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia dengan sengaja atau melakukan kerusakan, maka dia dianggap telah membunuh seluruh jiwa manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan satu jiwa manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga seluruh manusia dalam hal kehidupannya. Bahkan Allah Azza wa Jal mengancam orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pembunuhan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada pelakunya, Allah melaknat pelakunya, dan Allah siapkan bagi pelakunya azab yang besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan radikal, baik dalam bentuk pembunuhan, peledakan, penganiayaan, atau selainnya. Baik yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang jatuh dalam pemahaman ghulu, ekstremis, seperti kaum Khawarij, teroris, ISIS, Al-Qaeda, Jamaatul Takfir, dan kelompok-kelompok lainnya, Islam mengharamkan yang demikian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia, sirnanya dunia ini di sisi Allah Azza wa Jal jauh lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Dunia ini semuanya lenyap dan hancur, di sisi Allah Azza wa Jal masih jauh lebih ringan min qatli rajulin muslim, daripada terbunuhnya seorang muslim. Urusan darah adalah urusan yang besar di dalam Islam. Islam melindungi darah manusia secara umum, bukan saja kaum muslimin, tetapi orang-orang kafir yang memang ada ketentuan untuk dijaga darahnya. Karena saking besarnya urusan darah ini, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan melalui sabdanya, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Hal pertama yang akan diselesaikan urusannya di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan darah. Islam mengharamkan tindakan teror dalam bentuk ancaman pembunuhan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menebar ketakutan, menebar teror bagi muslim yang lainnya. Sekedar memberikan ancaman pembunuhan dilarang, tidak halal dalam agama. Apalagi hal itu ditujukan kepada kaum muslimin. Tidak boleh, tidak halal. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Lan yazalal mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin akan senantiasa dalam keadaan lapang dari perkara-perkara agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Islam mengharamkan teror dalam bentuk ancaman bom. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, kepada umat Islam, falaisa minna, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Sekedar ancaman, memberikan ancaman bom, bahwa di satu tempat sudah dipasang bom, itu tidak boleh. Karena mengganggu kenyamanan dan keamanan kaum muslimin. Mengganggu keamanan dan kenyamanan manusia secara umum. Man hamala alaina silah falaisa minna, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa di antara kita atau di antara kalian yang masuk ke pasar kemudian membawa tumbak, maka hendaknya dia pegang bagian ujung tumbaknya yang tajam itu, agar jangan sampai ada satu orang pun yang terkena olehnya. Islam sangat menghormati dan menjaga jiwa manusia. Hal ini tentu berbeda dengan tindakan-tindakan radikal. Meskipun mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah, tidak. Tidak seperti itu wajah Islam. Wajah Islam tidak menyeramkan. Wajah Islam adalah rahmat, kasih sayang bagi segenap manusia, bagi alam semesta. Tidak boleh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang masuk pasar dengan membawa tumbak, melainkan dia harus pegang bagian yang tajamnya, agar tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang terkena hingga terluka karenanya. Sungguh sangat biadab apabila seseorang kemudian mengatasnamakan Islam melakukan bom bunuh diri di salah satu masjid, salah satu rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, hingga melukai orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya. Dan ini terjadi, ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita mungkin ingat peristiwa pada tahun 2011, bom masjid terjadi di Polres Cirebon, Jawa Barat. Itu dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam. Tindakannya diklaim sebagai tindakan jihad fisabilillah. Siapa yang terluka kira-kira? Siapa yang ada di masjid Allah? Siapa yang ada di Baitullah kira-kira? Orang kafirkah atau orang Islam? Kaum muslimin melakukan ibadah tepat ketika memang kaum muslimin berkumpul di sana untuk melakukan sholat Jumat. Saat imam takbir, terjadi ledakan di situ. Banyak aparat kepolisian yang jatuh korban, tidak berdosa. Mereka kaum muslimin melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa orang Islam kok menganggap urusan darah sebagai urusan yang enteng? Islam adalah agama yang memperhatikan kemanusiaan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, tidak ada din yang menjaga jiwa manusia dengan sempurna kecuali Islam. Karena itu, kita harus menjaga Islam. Tidak boleh Islam ini dicoreng dengan tindakan-tindakan yang membahayakan, dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Kewajiban kita seluruh kaum muslimin untuk waspada. Jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan jihad fisabilillah, ajakan-ajakan amar ma'ruf yang ujung-ujungnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan, peledakan, pembunuhan, penganiayaan, pengerusakan, dan lain sebagainya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam adalah agama yang memberikan jaminan keamanan terhadap akal. Islam itu agama yang menjaga akal. Akal adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, sehingga manusia berbeda statusnya dengan binatang. Islam betul-betul menjaga akal. Islam mencegah segala sesuatu yang akan merusak dan meremahkan akal. Maka Islam mengharamkan minuman-minuman keras. Islam mengharamkan narkoba. Islam mengharamkan segala hal yang membuat akal itu menjadi lemah. Karena sesungguhnya semua itu akan melahirkan tindakan-tindakan radikal, kekerasan, atau bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan. Ketika akal itu sudah rusak, maka manusia lebih buruk keadaannya daripada binatang. Balhum adhal, kata Allah. Lebih jelek, lebih buruk dari binatang. Manusia mampu melakukan kerusakan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh binatang. Ini ketika akal sudah rusak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib, semua itu adalah merupakan perkara-perkara najis, perkara-perkara yang buruk, min amali syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, kata Allah, jauhilah oleh kalian yang demikian itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian selamat. Di dalam ayat lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu ingin menciptakan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Fil khamri wal maisir, dalam khamr, dalam minuman-minuman keras, dalam judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan ingin menghalang-halangi kalian dari berzikir kepada Allah. Wa anis salah, dari melakukan salat. Fahal antum muntahun, kata Allah azza wa jal, apakah kalian akan berhenti dari melakukan hal-hal yang demikian itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Islam menjaga akal dari bahaya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang merusak. Allah azza wa jal menyatakan dalam firman-Nya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghair. Kata Allah azza wa jal, wa qad nazzala 'alaikumul kitab, sungguh telah diturunkan kepada kalian al-kitab atau fil kitab, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam al-kitab, yaitu sebuah keterangan, sebuah pesan dari Allah azza wa jal. Apabila kalian mendengar ada ayat-ayat Allah, yukfar biha, yang dikufuri, wa yustahza'u biha, yang diolok-olok, maka jangan kalian duduk mendengarkan orang-orang yang melakukannya. Jangan kalian bermajlis dengan mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan adapun kalau seandainya setan membuat kalian lupa dari hal yang demikian, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, maka jangan sekali-kali setelah kalian ingat untuk duduk bersama dengan kaum yang zalim. Ikhwan fillah rahimakumullah, tindakan radikal bisa lahir dari sebuah pemahaman yang salah terhadap Islam. Apalagi ketika radikal itu dikaitkan dengan Islam, diatasnamakan Islam, maka ini sesungguhnya berasal dari sebuah pemahaman dan pemikiran yang bertolak belakang dengan Islam. Dari pemahaman dan pemikiran yang salah, maka akan melahirkan pengkafiran. Dari pengkafiran, kemudian berakhir pada peledakan dan pembunuhan. Selalu tindakan-tindakan radikal, baik pengeboman maupun peledakan yang diatasnamakan Islam, itu tingkatannya ada tiga. Sebelum terjadi peledakan dan pembunuhan, maka terjadi pengkafiran. Sebelum terjadi pengkafiran, maka terjadi pemikiran dan pemahaman yang salah. Jadi bermula dari pemahaman dan pemikiran yang salah, kemudian naik ke tingkatan berikutnya, pengkafiran, mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan pihak-pihak yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dikafirkan. Dan selanjutnya terjadilah tindakan teror berupa pembunuhan dan juga peledakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sesungguhnya. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang membahayakan itu adalah bagian dari bisikan-bisikan syaitan. Kalau boleh dikatakan wahyu, maka sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu adalah wahyu yang datang dari setan, bukan dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Al-An'am, "Wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Sesungguhnya setan-setan itu mereka senantiasa menyampaikan wahyu, bisikan-bisikan, ila awliyaihim, kepada penolong-penolongnya, kepada wali-walinya, kepada teman-temannya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian, menanamkan keragu-raguan dalam diri kalian. Wa in ata'tumuhum, seandainya kalian mentaati mereka, mengikuti mereka, maka kata Allah, innakum lamusyrikun, sungguh kalian telah musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pemikiran yang menyesatkan, pemikiran yang membahayakan adalah pemikiran liberal atau faham liberalisme. Ini adalah sebuah pemikiran yang berupaya untuk memisahkan antara agama dengan negara. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya urusan agama itu hanyalah urusan yang berkutat di masjid saja. Itu urusan agama. Itu urusan din. Adapun di luar masjid, maka Islam tidak ikut campur ke dalamnya. Terkait dengan muamalah manusia, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, tidak ada kaitan Islam di dalamnya. Bahkan urusan-urusan rumah tangga, keluarga pun Islam tidak ikut campur di dalamnya. Semua itu kembali kepada hukum manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh ini adalah racun. Racun yang ditanamkan oleh orang-orang kafir. Karena faham ini adalah faham yang bermula dari negara-negara kafir. Kemudian diadopsi oleh orang-orang yang mengaku Islam, tetapi otaknya sudah rusak. Terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orientalis barat. Mereka kemudian merusak Islam. Ini adalah racun yang ditanamkan oleh orang-orang kafir fi abna'il muslimin, kepada putra-putri kaum muslimin, muda-mudi kaum muslimin. Mereka ingin menciptakan kerusakan. Mereka ingin menghancurkan umat Islam, persatuan dan kesatuannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan salah seorang tokoh liberal di negeri kita, dia mengatakan bahwa saya tidak butuh hukum Tuhan. Saya tidak butuh hukum Tuhan. Mereka tidak butuh kepada syariat Allah. Mereka tidak butuh kepada syariat Allah. Bahkan mereka mengklaim, kalau kita dalam segala urusan kembali kepada syariat Allah, maka sesungguhnya ini akan menciptakan kemunduran bagi kita. Wal'iyadzu billah. Sungguh sangat menyakitkan statement-statementnya. Menyakitkan umat Islam. Mencederai dinul Islam. Namun anehnya, di sisi lain mereka mengklaim kalau mereka adalah bagian daripada Islam. Tidak ada satu kesesatan pun, tidak ada satu penyimpangan pun, tidak ada satu kerusakan pun, melainkan mereka ada di garda terdepan dalam membelanya. Apakah ini Islam? Ketika muncul isu Syiah, mereka yang pertama kali membelanya. Muncul Ahmadiyah, mereka juga yang membelanya. muncul perilaku-perilaku menyimpang, mereka juga yang membelanya. Tidak ada satu kerusakan pun, melainkan mereka sekali lagi berada di garda terdepan. Bukankah ini merusak kaum muslimin? Bukankah ini merusak umat? Bukankah ini ancaman bagi negara dan bangsa? Jelas. Mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka adalah musuh dalam selimut. Kita harus waspada. Ketika umat Islam mencoba mengamankan kaum muslimin, mengamankan dinul Islam, ketika bangsa dan negara ingin menciptakan keamanan, ketentraman dan kenyamanan, mereka malah menciptakan kerusakan. Mereka malah menyampaikan statement-statement yang bisa membahayakan dan memporak-porandakan kesatuan umat Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam adalah din, adalah agama yang menjaga keyakinan, menjaga akidah, menjaga akidah umat dari khurafat, perkara-perkara yang bukan bagian dari dinul Islam, dari perkara-perkara bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami telah wahyukan kepadanya, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kecuali aku, maka beribadahlah kalian semua kepadaku. Islam adalah ajaran yang sangat indah. Islam membatasi tujuan kehidupan manusia di dunia, yaitu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Islam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal, memberikan jaminan keamanan terhadap harta benda kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Harta benda adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dan secara tabiat tidak ada satu manusia pun melainkan cinta kepada yang namanya harta benda. Karena itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian benar-benar mencintai, menggandrungi harta benda. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, Islam melarang memakan harta yang haram. Islam melarang kita mengupayakan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullah riba wa yurbis sadaqah. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus riba, meniadakan riba, dan membiarkan berkembang terus yang disebut dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah, kata Allah, tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk, meskipun kebanyakan yang buruk itu senantiasa engkau menggandrunginya. Semua ini ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi dalam rangka menjaga harta. Menjaga harta manusia. Islam mengharamkan tindakan mengganggu harta orang lain. Seperti merampoknya, mencurinya, memakannya dengan cara yang batil, dan tindakan-tindakan lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, La yahillu malu mri muslimin illa bi thibati nafsih. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil, untuk dimakan, illa bi thibati nafsih, kecuali jika ada keridoan dari dirinya. Allah Azza wa Jal menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta antar kalian dengan cara yang batil. Demi menjaga harta, Islam mewajibkan adanya zakat. Islam mewajibkan adanya zakat. Nah, ini semua dalam rangka menjaga harta, membersihkan harta. Khud min amwalihim, kata Allah. Ambil dari harta mereka sodakotan sebagai sodakoh. Tutohhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya. Sungguh sempurna, sungguh mulia ajaran Islam. Islam adalah agama yang universal. Islam adalah agama yang menyeluruh. Tidak ada satu hal pun yang dibutuhkan oleh manusia melainkan jawabannya ada di dalam Islam. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, loyalitas, totalitas, semuanya hanya untuk Islam. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Islam melindungi masyarakat, melindungi umat, melindungi bangsa, dan melindungi negara dari berbagai macam kekacauan. Dari segala macam yang merugikan masyarakat, merugikan umat, merugikan bangsa, dan juga merugikan negara. Maka Islam mewajibkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa ta'atu wulatil umur. Mentaati penguasa, mentaati pemerintah. Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran secara khusus menyinggung soal ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulul amri di kalangan kalian. Taat kepada waliyul amri manfaatnya sangat besar. Di antaranya adalah ketika kita senantiasa berjalan bersama dengan pemerintah, bersama dengan wulatul umur, menampakkan ketaatan kepadanya, maka darah akan terjaga. Kehormatan pun akan terjaga. Demikian juga harta benda akan terjaga. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dari tindakan-tindakan menyelisihi pemerintah, menyelisihi wulatul umur, bermaksiat kepada mereka, dan memberontak kepada penguasa. Karena tidaklah terjadi sebuah pemberontakan, melainkan terjadi kerusakan yang lebih besar yang diakibatkan olehnya. Sepanjang sejarah pemberontakan yang terjadi dalam Islam, maka semuanya tidak berakhir dengan kebaikan. Semuanya berakhir dengan tumpahnya darah dan kerusakan yang semakin besar. Karena itu, Islam adalah agama yang mengecam keras tindakan pemberontakan, dan sungguh, tindakan pemberontakan ini adalah puncak dari semua tindakan radikal. Karena ketika pemerintahnya lumpuh, maka semua rakyatnya pun akan hancur. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man khala'a yadan min ta'ah laqiyallah yaumal qiyamah la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, laqiyallah yaumal qiyamah, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujjah, dalam keadaan tidak punya alasan. Dan barang siapa yang mati sementara laisa fi unuqihi bai'ah, di lehernya tidak ada bai'ah, tidak ada sikap mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, maka dia mati dengan mati di atas jahiliyah. Nah, ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan wulatul umur, keberadaan penguasa di sebuah negeri adalah sesuatu yang sangat penting. Walaupun mereka memiliki kekurangan, tetapi keadaan yang seperti ini jauh lebih baik daripada tindakan memberontak kepadanya. Dulu, sebagian sahabat mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam melaporkan kebiasaan dari wulatul umur yang yuakhirunas salat an waqtiha, yang selalu mengulur-ulur waktu salat, tidak melakukan salat pada waktunya. Mereka mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, afala nunabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ma aqamus salah, tidak, selama mereka tetap mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Jangan sampai kalian melakukan pemberontakan terhadapnya. Situna sanah ma'a imamin jairin, 60 tahun bersama dengan pemerintah, bersama dengan penguasa yang fajir, penguasa yang jahat, jauh lebih baik dibandingkan dengan satu malam tanpa ada pemerintahan. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala yu'rafu ta'ifatun qamat 'ala waliyyi amriha illa kana haluha ba'da zawalihi aswa'u min haliha ma'a wujudihi. Kata beliau, tidaklah diketahui ada satu kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap penguasanya, terhadap pemimpinnya, melainkan keadaan setelahnya, ketika pemimpinnya, ketika pemerintahnya tidak ada, akan jauh lebih buruk dibandingkan saat pemimpinnya masih ada. Ini yang kita singgung tadi, bahwa tidaklah terjadi sebuah pemberontakan, melainkan kerusakan yang lebih besar yang akan terjadi setelahnya. Oleh karena itu, maka dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sempat terjadi perselisihan di kalangan para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Hingga kemudian para sahabat melihat bahwa kepemimpinan adalah hal yang paling penting, dan akhirnya mereka membaiat sahabat Abu Bakar menggantikan Nabi alaihi salatu wasallam, dan setelah itu kemudian mereka mengurusi jenazahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tindakan teror dalam bentuk fisik maupun teror dalam bentuk pemikiran. Kalau tindakan teror dalam bentuk fisik, ini diwujudkan dengan tindakan-tindakan radikal yang bermula dari faham radikalisme. Sedangkan tindakan teror dari pemahaman, ini bermula dari sebuah faham yang disebut dengan liberalisme. Kedua faham tersebut, radikalisme dan liberalisme, adalah upaya menciptakan kerusakan di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam setiap orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Bahkan Allah melarang, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian merusak, menciptakan kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah bumi itu baik dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab Allah azza wa jal. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada banyak bentuk dari tindakan-tindakan radikal atau pengerusakan di muka bumi. Di antaranya adalah beberapa hal yang disebutkan di sini, dikutip dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, bentuk pengerusakan yang pertama adalah asyirku billahi azza wa jal, kesyirikan kepada Allah azza wa jal, melakukan peribadatan kepada selain Allah azza wa jal, menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah, dan hal-hal lainnya yang masuk dalam kategori asyirku billah, syirik kepada Allah, adalah kerusakan yang paling besar yang terjadi di muka bumi. Karena terjadi kesyirikan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin rahimakumullah, adalah nasyrul bid'ah, tersebarnya berbagai macam kebid'ahan. Kebid'ahan yang dimaksud di sini sifatnya umum, tidak hanya menyangkut perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi, akan tetapi juga pemikiran-pemikiran, faham-faham yang tidak berasal dan tidak dikenal dalam ajaran Islam. Ini sangat berbahaya. Akibat dari menyebarnya kebid'ahan, maka tersebar pula kejelekan dalam berbagai hal. Tersebar tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror, baik berupa fisik maupun berupa pemikiran. Islam mengecam keras tindakan yang seperti ini. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memunculkan satu perkara yang baru, pemikiran yang baru, gagasan yang baru, faham yang baru, yang tidak dikenal dalam Islam, tidak berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan tertolak. Bentuk kerusakan yang ketiga adalah nasrul munkarat wa da'watu ilaiha, menyebarnya kemungkaran dan ajakan untuk melakukannya. Menyebarnya kemungkaran dan ajakan untuk melakukannya. Yang keempat berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah za'za'atul amni. Segala hal yang mengarah kepada gangguan terhadap keamanan. Seperti membawa senjata tajam, menyebarkan pernyataan-pernyataan atau kutipan-kutipan yang merusak, terang-terangan mencela, mencaci maki waliyul amr, penguasa, pemerintah, merendahkan para ulama, dan sikap-sikap menghina serta merendahkan pokok-pokok agama atau syariat Allah Azza wa Jalla. Maka masuk ke dalam hal ini dua faham yang sedang kita bahas, yaitu radikalisme dan juga liberalisme. Keduanya adalah sebagai bentuk gangguan terhadap keamanan, mengganggu keamanan manusia, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, melecehkan waliul amr, para ulama, dan juga mendiskreditkan syariat Allah Azza wa Jal. Yang berikutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, adalah adamus sam'i wa ta'ah li wulatil umur. Tidak adanya sikap mendengar dan taat kepada waliul amri. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, man waliyal khilafah biijma'in nas wa ridahum fahuwa amirul mu'minin. La yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alaihi imam, barran kana aw fajiran. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, siapa saja yang menjadi pemimpin dengan kesepakatan manusia dan keriduan mereka, maka dialah amirul mu'minin. Tidak halal bagi seorang pun bermalam tanpa memiliki seorang pemimpin dan tanpa melihat adanya kepemimpinan, baik yang jahat maupun yang baik. Jadi wujuduhum, keberadaan wulatul umur, adalah jaminan keamanan. Keberadaan wulatul umur adalah jaminan keamanan. Dan keamanan adalah sesuatu yang sudah kita sampaikan tadi, merupakan perkara yang dijunjung tinggi dalam dinul Islam. Yang lainnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah irtikabul ma'asi wal atham, melakukan maksiat dan dosa. Ini merupakan tindakan kerusakan di muka bumi. Allah Azza wa Jal telah mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya dan menuntut kita untuk melakukan hal itu. Wa bayyana lana annal istiqamata ala ta'atillah sababun litamkin fil ardh. Dan Allah Azza wa Jalla telah menerangkan kepada kita bahwa istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya adalah merupakan sebab at-tamkin fil ardh, kekokohan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, kekuatan di muka bumi. Wa idza haqqaqna at-tauhid fa inna at-tamkin wan nasr min Allah Azza wa Jalla atin la syakka. Maka jika kita mewujudkan tauhid dengan benar, memerangi segala macam bentuk kesyirikan, khurafat, kebid'ahan, maka sesungguhnya kekuatan, keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal pasti akan datang, tidak diragukan lagi. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mengotori keimanannya dengan kedzaliman, dengan akidah yang menyimpang, dengan pemikiran yang membahayakan, dengan tindakan-tindakan teror yang ditolak oleh Islam, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan anjuran kepada kita untuk banyak melakukan ibadah, wal ibtiad anil fitan, dan menjauh dari segala macam bentuk fitnah dan keburukan. Maka diriwayatkan dari Mi'qal bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala al ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Mi'qal bin Yasar, ibadah dalam situasi dan kondisi terjadi banyak fitnah, ini seperti melakukan hijrah kepadaku. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, menyibukkan diri dengan ibadah adalah salah satu bentuk upaya melindungi diri dari segala macam fitnah. Selanjutnya adalah as-sa'yu ilal furqah was-sa'yu ila tahzibin nas, upaya untuk menciptakan perpecahan dan mengotak-ngotak manusia. Ini adalah tindakan radikal. Ini akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Menciptakan perpecahan, mengotak-ngotak kaum muslimin, manusia, membuat sekian golongan di tengah-tengah mereka. Ini sangat berbahaya, karena Allah Azza wa Jal secara khusus melarang untuk kita kaum muslimin berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Dan sebaliknya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ijtima', untuk senantiasa bersatu, padu, dan tidak melakukan perselisihan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Janganlah kalian berselisih, karena itu akan membuat kalian kalah, kalian gagal, dan kekuatan kalian menjadi hilang. Allah Azza wa Jalla juga menyatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Allah Azza wa Jal amara bil ijtima' wa naha 'anil ikhtilaf. Di ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita agar bersatu padu dan melarang dari berselisih. Panasrul furqah bainan nas bisababi alhasab awin nasab aw min ajli rijal fa inna hadha sababun min asbabil furqah. Maka menyebarkan perpecahan di tengah-tengah manusia, entah itu karena menyangkut urusan kedudukan, urusan nasab, urusan jabatan, urusan kepemimpinan, pemerintahan, dan lain sebagainya, ini merupakan sebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Naam. Oleh karena itu, fa'alal muslim an yas'a li jam'il kalimah. Seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berupaya menyatukan kalimat, menjaga persatuan dan kesatuan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya adalah al-i'tida 'ala rijalil amni. Menyakiti, mengganggu para aparatur keamanan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa para aparat, baik ABRI maupun polisi atau yang lainnya, sebagai togut. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batasan dalam pemahamannya. Mereka adalah orang-orang yang terjerembab dalam kubang gulu ekstrim dalam beragama. Mereka adalah kaum khawarij. Mereka adalah orang-orang yang menganggap pemerintahan mana saja yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia kafir. Ketika pemerintahnya dikafirkan, maka perangkat-perangkatnya pun menjadi kafir. Mereka mengatakan bahwa para aparat negara, aparatur keamanan, semuanya kafir. Karena mereka tagut, mereka antek-antek pemerintah. Bahkan rakyat yang hidup di bawah pemerintah yang kondisinya seperti itu juga ikut kafir. Sehingga tidak heran ikhwan fillah rahimakumullah, banyak terjadi tindakan-tindakan teror, banyak terjadi tindakan-tindakan radikal, dan selalu yang menjadi sasarannya adalah aparat keamanan, entah itu ABRI ataupun polisi. Di beberapa tempat terjadi di negara kita, ya, tidak sedikit ABRI atau tentara yang mereka bunuh dengan sengaja. Karena mereka anggap para aparat keamanan itu menghalangi keinginan mereka, menghalangi keyakinan mereka, menghalangi maksud dan tujuan mereka. Dan wa nas'alullah azza wa jalla as-salamah. Mereka jadikan yang demikian itu sebagai amaliyah jihad. Jihad fi sabilillah. Padahal jihad macam apa? Jika mengarahkan senjata kepada kaum muslimin, tidak ada jihad dengan menumpahkan darah kaum muslimin. Sekalipun dalam amaliyah jihad, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas. Islam tidak mengajarkan asal hantam saja. Sekalipun dalam jihad, jihad adalah amalan yang mulia. Dzirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Jika urusan-urusan yang rendah, urusan-urusan yang biasa, urusan-urusan yang kecil saja senantiasa diperhatikan oleh Islam, maka tentu persoalan-persoalan yang besar seperti jihad, jelas ada aturan mainnya. Jelas ada ketentuan-ketentuannya. Semuanya itu diajarkan di dalam Islam. Maka tidak ada jihad dengan mengorbankan darah, membunuh kaum muslimin. Ya. Sungguh mereka kaum khawarij, orang-orang yang terjerembab dalam kubang faham al-ghulu, radikal, mereka telah melakukan tindakan yang biadab. Mereka telah melakukan tindakan yang salah. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka memerangi ahlul Islam, memerangi kaum muslimin, dan membiarkan para pelaku kemusyrikan. Bahkan tidak sedikit dari kalangan mereka secara akidah tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki akidah yang sahih, tidak di atas akidah yang lurus. Mereka hanya bermodalkan semangat saja, sehingga yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin, menganiaya kaum muslimin, mengocorkan darah kaum muslimin. Wa yad'una ahlal awthan, kemudian membiarkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Kemudian termasuk ke dalam bagian faham dari radikalisme adalah menganggap bahwa kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang ini bukanlah kesyirikan dalam bentuk peribadatan kepada Allah, akan tetapi yang terjadi adalah syirkus siasi, kesyirikan dalam politik. Sehingga bahasa-bahasanya, kajian-kajiannya selalu memojokkan pemerintah, selalu menghina pemerintah. Tentu saja ini akan membangkitkan kebencian umat kepada pemerintah, kebencian rakyat, permusuhan rakyat kepada pemerintah. Ini adalah tindakan radikal. Ini membahayakan. Ini akan mengganggu keamanan. Ini akan menciptakan kerusakan. Ini akan mengakibatkan terjadinya teror, baik teror pembunuhan maupun teror bom atau teror-teror yang lainnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memusuhi, melukai, atau bahkan sampai membunuh aparat keamanan muslimin adalah tindakan merusak di muka bumi. Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, mereka benar-benar menjaga Islam, menjaga kaum muslimin, menjaga jiwanya, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya. Mereka selalu menasehatkan kepada kaum muslimin untuk bersabar dalam menghadapi setiap keadaan, setiap situasi dan kondisi. Allah Azza wa Jal menyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Dan terus tingkatkan kesabaran kalian. Dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal agar kalian beruntung. Agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa man ya'mal diddal fasad wa yas'a fihi ma'a rijalil amni anna dhalika yu'tabaru minal jihad fi sabilillah liman aslaha Allah niyatahu. Kata beliau bahwa orang yang berupaya menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bersama dengan rijalul amni, bersama dengan aparat keamanan, hal itu masuk dalam kategori jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang niatnya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang demikian itu juga termasuk ke dalam bentuk ar-ribat fi sabilillah, berjaga-jaga di jalan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, maka hendaknya kaum muslimin bersama dengan pemerintah, aparat keamanan, bekerja sama untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan melawan segala bentuk tindakan teror radikal atas nama Islam. Demikian juga bekerja sama, bahu-membahu untuk melawan pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar, pemikiran-pemikiran liberal yang sangat membahayakan, mencuci otak kaum muslimin. Karena itu sekali lagi, ini adalah hal yang penting, dan ini masuk ke dalam bagian amaliyah jihad fi sabilillah, ribat, menjaga agama Allah, menjaga kemuliaannya, menjaga kitab Allah dan Rasulnya. Karena kita kaum muslimin, bagaimanapun kedudukan kita, kita semua adalah kaum yang mulia dengan Islam. Sebagaimana pernyataan Umar ibn Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dengan Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk sementara, bagian pertama kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan nanti sebentar setelah salat zuhur. Barakallahu fikum. Tafadhol.